Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sungguh kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia darinya. Termasuk di malam hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan dalam pertemuan atau majelis ini, yang kita berharap majelis ini memberikan atau menjadikan kita meraih, mendapatkan nasihat, nasihat dan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semua, dan juga termasuk untuk keluarga dan anak-anak kita. Masyarul ikhwah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa rasulihi wa likitabihi wala immatil muslimin wa ammatihim. Wa kama qala rabbuna azza wa jal, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar kepada umatnya, termasuk dalam memberikan tausiah wa mau'izah kepada mereka, dan terkhusus sifat-sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat bersemangat untuk kalian mendapatkan hidayah, sangat bersemangat terhadap segala hal yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan manfaat untuk umatnya. Nabi sangat haris, beliau sangat bersemangat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau terhadap kaum mukminin sangat pengasih dan sangat penyayang pada mereka. Maka di antara kasih sayang terbesar yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah nasihat dan bimbingan mereka, bimbingan beliau kepada umatnya, kepada para sahabatnya dari waktu ke waktu. Wabil khusus kepada syabab di antara mereka, beliau sangat memberikan perhatian yang besar. Beliau sampaikan nasaih, taujihat, irsyadat terkait segala yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan, mendatangkan sa'adatid dunya wal akhirah. Dan permasalahan terbesar yang memberikan manfaat, yang memberikan atau mendatangkan sa'ada ad-darain fi dunya wal akhirah, permasalahan iman, permasalahan aqidah, permasalahan tauhid. Maka nasihat beliau, mau'izah beliau terus tak henti-hentinya beliau sampaikan terkait dengan iman, terkait dengan tawakal, terkait dengan mahabbah, terkait dengan doa lillahi azza wajal, ikhlasul amal lillahi azza wajal. Beliau sering memberikan tausiah. Dan tak jarang tausiah atau nasihat itu beliau sampaikan dalam kondisi-kondisi yang sempit, karena beliau memanfaatkan kesempatan yang ada. Di antaranya, beliau pernah membonceng salah seorang sahabatnya sekaligus sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dalam kesempatan yang sangat singkat itu, beliau sempatkan untuk memberikan nasihat dan tausiah kepada sahabatnya ini. Beliau katakan, ya gulam, wa'allimuka kalimat, wahai pemuda. Ya, karena memang saat itu Abdullah bin Abbas masih seorang pemuda yang belia, masih remaja. Beliau panggil dengan panggilan ini, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu kalimat, beberapa kata. Ini beliau sampaikan bukan dalam kesempatan majelis duduk yang lapang seperti ini misalnya, tidak. Tatkala berkesempatan membonceng dia, beliau gunakan manfaatnya. Maka demikianlah kesempatan atau kondisi seorang mukmin di majelis-majelis mereka selalu memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Anda perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang singkat itu, di kesempatan yang mungkin kebanyakan orang tak sempat memikirkan untuk menyampaikan sebuah wejangan, tapi Nabi di antara hirs beliau terhadap umat ini, perhatian beliau yang besar terhadap kebaikan umat ini, beliau sampaikan kepada seorang pemuda yang kelak dia akan menjadi pemimpin umat. Beliau katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Dan memang nasihat yang meluncur dari lisan beliau di kesempatan yang singkat itu merupakan wasaya azimah, nasihat yang sangat besar. Kata beliau, ihfazillah ihfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, yakni jagalah agama Allah, jagalah perintah dan larangan Allah, jagalah hududullah, batas-batas Allah. Ihfazka, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga fisikmu, menjaga imanmu. Ihfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Jagalah agama Allah. Jagalah syariat Allah. Niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Dan nasihat-nasihat berikutnya. Sebuah nasihat yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid. Sebuah nasihat yang mengajak seorang hamba senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak sang hamba untuk senantiasa menyandarkan diri dan nasibnya hanya kepada Allah. Beliau ajari, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu butuh kepada pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah, memberikan nasihat. Demikian pula beliau baginda Rasul alaihi salatu wasallam di kesempatan yang mirip dengan ini pula. Saat itu sahabat Mu'adz bin Jabal beliau panggil, "Ya Mu'adz." Dijawab oleh sahabat Mu'adz, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." "Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." "Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Tiga kali. Baru kemudian beliau sampaikan nasihatnya. Demikian pula disampaikan Nabi SAW menyampaikan nasihat secara umum kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Di antaranya beliau memberikan nasihat ketika menjadi sebagai bekal menghadapi ayyamul fitan. Beliau katakan, "Badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya berbagai fitnah, yang fitnah-fitnah itu akan datang seperti potongan-potongan malam. Masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Berbagai nasihat, berbagai wasaya, wasiat-wasiat wa taujihat, ini akan membantu kita untuk senantiasa sabat di atas al-haq, untuk membantu kita untuk sabat di atas tauhid was sunnah, membantu kita untuk senantiasa sabat di atas salafiyah. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai kita menjadikan majlis-majlis nasihat, majlis-majlis tausiah hanya sekedar sebuah majlis yang enak kita dengar. Majlis yang bagus ya untuk didengar karena sang ustadz menyampaikannya dengan penuh adillah, dengan penuh bimbingan. Oh, nasihatnya bagus, nasihatnya nila. Tidak hanya sebatas itu. Berapa banyak orang yang senang dengan sebuah nasihat karena kebetulan juga sang ustadz atau sang pemberi nasihat menyampaikannya dengan bagus, tapi lupa dia untuk mengamalkan nasihat itu. Lupa dia untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan nasihat tersebut. Sehingga sekali lagi kita ingatkan bahwa majelis nasihat jangan sampai membuat kita hanya senang mendengarkannya saja. Tapi hendaknya kita mampu untuk bisa menerapkan dan mengamalkannya. Dan majelis nasihat janganlah merasa kita kemudian nasihat itu inti untuk si fulan. Oh, nasihat ini untuk teman saya yang di depan situ. Oh, nasihat ini untuk cocok untuk teman saya yang duduk di dekat situ. Tidak. Tapi jadikanlah nasihat wa wasaya itu tertuju kepada diri kita masing-masing. Maka ini, dengan ini akan menjadi pintu pembuka supaya nasihat itu bisa bermanfaat, bisa memberikan atau menjadikan kita memperbaiki niat, memperbaiki iman kita, memperbaiki amal-amal kita, serta memperbaiki ucapan-ucapan kita. Maka masyarul ikhwah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang semoga menjadi bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada antum jami'an, yaitu beberapa sebab, asbabus sabat alal haq wa alas sunnah. Sebab-sebab untuk seseorang bisa sabat di atas al-haq, di atas sunnah. Karena as-sabat alal haq, as-sabat ala sunnah, as-sabat ala salafiyah merupakan nikmat terbesar yang tiada bandingannya. Yang ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali engkau sebagai seorang, kecuali kalian sebagai seorang muslim. Yang mati di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah salafiyah. Yang ini dicita-citakan oleh setiap muslim. Ini cita-cita para immatus sunnah. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah at-tamassuk wal-iqbal alal kitab wa sunnah. Seseorang senantiasa berpegang teguh dan perhatian yang besar terhadap Al-Quran wa sunnah. Tilawatan, baik dalam bentuk membaca Al-Quran, hifdhan maupun menghafalnya, wa amalan dan mengamalkannya. Tentu saja mempelajari, tadabbur. Demikian pula as-sunnah. Mempelajarinya, menghafalnya, dan juga mengamalkannya. Al-Quran Allah turunkan untuk tasbit, untuk mengokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan untuk mengokohkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, yang mereka jengkel, mereka marah, kenapa Al-Quran ini turun siang dan malam turun kepada Nabi. Siang dan malam membela Nabi dan kaum muslimin. Kenapa enggak turun sekaligus? Kok turunnya bertahap? Allah katakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan orang-orang kafir mengatakan, لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدًا. Kenapa Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran turun sekaligus, turunnya bertahap begini. Ya, ada peristiwa, ada kejadian, turun ayat. Ya. Ada begini turun ayat menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka Allah jawab mereka, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Demikianlah linutsabbita bihi, kami akan kokohkan dengan Al-Quran ini fuadak hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila. Dan agar kami bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Maka ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah tathbit. Agar mengokohkan. Fuad, qalbu. Maka kaum muslimin mengambil faedah, mengambil pelajaran dari ini. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa mengokohkan qalbu kita. Menguatkan iman kita. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan hidayah, lillati hiya aqwam, kepada yang terbaik. Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian syai'ain lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat sepeninggalku selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah wa sunnati. Ini sebab yang pertama. Min a'zamil asbab. Yang kedua, al-iman billahi wal amalus salih. Sebab yang kedua, iman kepada Allah dan beramal saleh. Hadza min asbab at-tsabit. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah kakahkan orang-orang yang beriman. Bil qawlis sabit. Dengan al qawlus sabit. Apa yang, siapa yang Allah kakahkan? Siapa yang Allah berikan al qawlus sabit? Alladhina amanu. Orang-orang yang beriman. Allah berikan kepada siapa? Alladhina amanu. Di mana Allah berikan al-qaul tsabit? Fil hayati dunya fil akhirah. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala juga berfirman di surati An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Walau annahum fa'alu, seandainya mereka fa'alu, mengerjakan ma yu'adzu nabihi, apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu menjadi baik untuk mereka, lebih baik untuk mereka. Lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan akan lebih kuat di dalam tathbit, mengokohkan mereka. Apa syaratnya? Walau annahum fa'alu, kalau mereka mengerjakan, yakni amal, mengamalkan nasihat, mengerjakan nasihat yang disampaikan kepada mereka, maka ini apa? Khairan lahum, menjadi lebih baik bagi mereka, dan asyadda tathbita. Fal amal min asbab at-tathbit. Amal di antara sebab untuk seseorang diberikan kekokohan oleh Allah Ta'ala. Tathbit. Demikian pula di hadis yang awal kita baca tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan solusi tatkala terjadi fitnah, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian beramal. Fi ayyamil fitan, segera beramal. Bil khusus sebelum terjadinya fitnah, segera beramal. Kenapa? Karena itu asbab tathbit. Setiap kita berilmu, amalkan ilmu tersebut. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki sebuah amalan, ketika beliau mengerjakan sebuah amalan, kana yudawim alaih. Beliau senantiasa berkelanjutan, ya, terus-menerus melakukan amal tersebut. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang senantiasa terus menerus dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ini diantara apa? Yang bisa mengantarkan atau memberikan sabat kepada kita semua. Al-iman wal-amalus salih. Yang ketiga, min asbabus sabat, tadabbur qisasil anbiya. Tadabbur qasas al-anbiya. Wa dirasatu qasasil anbiya. Qala Rabbuna Azza wa Jal, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kami kisahkan kepadamu min anba'ir rusul, dari berita-berita para rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengan itu kami kokohkan fu'adak, hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Fa qisasul anbiya ya ikhwan, ini sangat penting membantu kita untuk sabat. Wabil khusus dirasah sirah an-nabawiyah, sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah para anbiya, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kekokohan mereka dalam berjuang, ya, keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai ujian, ada akan membantu kita untuk kokoh, untuk istiqamah di atas al-haq. Kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana liku-liku perjalanan dakwah beliau selama 950 tahun. Yang ujian itu datang tidak hanya dari umat, ya, tapi juga dari dalam keluarga sendiri, dari istrinya, dari anaknya. 950 tahun berdakwah. Demikian pula Nabiullah Hud, Saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi ayahnya sendiri, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya, menghadapi Namrud, dan seterusnya. Hadza akan memberikan pelajaran bagi kita. Nah, kisah para nabi dan para rasul, yang itu bagian dari iman, bahkan termasuk arkanul iman, beriman kepada ar-rusul. Yang keempat, min asbab tsabat at-tawajjuh ila Allah taala biddu'a. Doa menghadap kepada Allah, berdoa minta hidayah, minta sabat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qulub bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Doa ya ikhwan, banyak kita berdoa mohon kepada Allah as-sabat. Naam, ala at-tauhid wa ala sunnah wa ala salafiyah. Yang kelima, min asbab tsabat ala al-haq ala al-hidayah wa ala sunnah, dzikrullah jalla wa ala. Dzikrullah jalla wa ala, fa hadza min a'zami asbab tsabat. Dzikrullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah taala. Qala rabbuna azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa pasukan musuh, sekelompok pasukan musuh, fathbutu. Allah perintahkan fathbutu, kokoh kalian di situ. Jangan lari, jangan mundur. Fathbutu. Kemudian Allah ingatkan, wadhkurullah kathira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa zikrullah min asbabis thabat. Zikrullah min asbabis thabat. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses, berhasil. Termasuk menghadapi musuh tadi. Sukses dengan thabat. Fadhikrullah min asbabis thabat. Terlebih kalau kita ingat bahwa apabila kita berzikir, maka Allah pun akan mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Dan dengan zikir itu, ikhwan, jiwa atau kalbu seorang mukmin akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan demikianlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ketika ada seorang sahabatnya meminta nasihat. Apa kata beliau? Wala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Fa dzikrullah ya ikhwan juga bisa mengusir syaitan. Ya, dzikrullah akan bisa mengusir gangguan syaitan dari pribadi atau kalbu seseorang. Demikian pula dari rumah tinggalnya, maka syaitan akan lari atau meninggalkan kalbu yang di situ penuh dengan zikrullah. Syaitan akan lari dari rumah yang di situ penuh dengan zikrullah. Dan syaitan inilah di antara penyebab utama menyimpangnya seseorang, sebab utamanya seseorang jatuh dari atau menyimpang dari kebenaran. Maka jika syaitan terusir, jika syaitan lari menjauh dari kalbu yang penuh zikrullah, maka kalbu itu akan besar untuk bisa sabat di atas al-haq. Apabila tempat tinggal seseorang jauh dari syaitan, maka dia akan tinggal di sebuah tempat yang aman, yang bisa membantu dia untuk sabat di atas al-haq. Yang keenam, ad-da'wah ilallah wa nashrul ilm. Berdakwah jalan Allah dan nashrul ilm. Gak bisa dakwah ilallah menyebabkan sabat. Karena dakwah ilallah wa nashrul ilm ini memberikan faedah, manfaat yang besar kepada umat, kepada kaum muslimin. Mengantarkan mereka untuk mengenal al-haq, mengenal hidayah, mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal manhaj salafi. Maka hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Maka apabila dia sebagai sebab tersampaikannya hidayah kepada manusia, kepada umat, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala juga berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa ataahum taqwahum. Dan orang-orang yang ihtadau, telah mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah tambah kepada mereka hidayah. Orang-orang yang mengerti dengan ilmu yang dia pelajari, Allah tambah hidayah bagi mereka. Wa atahum taqwahum, dan kami berikan kepada mereka ketakwaannya. Dan kita lihat kenyataannya, ahlul ilm wa du'at ilallah min a'dami thabitin alal haq. Dan di antara sebab yang ketujuh, di antara sebab as-sabat, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik, pertemanan yang baik, mujalasatul ulama, mujalasatul salihin, mujalasatu ahli sunnah, mujalasatu ahli haq, dan sebaliknya menjauh dari mujalasatu ahli batil, mujalasa ahli bid'ah. Maka kita ingat di sini, ikhwan, bagaimana wasaya para ulama, nasihat para salaf, iya, di dalam memilih teman. Karena memilih teman itu ternyata apa? Di antara kunci terpenting untuk seseorang kokoh di atas al-haq, di atas hidayah. Kita ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalilhu. Juga Nabi berpesan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amuka aw ta'amaka illa taqi. Demikian pula wasaya para salaf dalam hal ini. Nah, ya ikhwan, masih banyak beberapa sebab lainnya yang penting untuk disebutkan terkait dengan asbabu as-sabat alal haq. Namun waktu tidak mencukupi, maka kita akhiri atau kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa sebagai tazkirah bagi kita semua, wa tanfa' al-mu'min, ya, dan bisa memberikan manfaat pada setiap mu'min, memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih Allah berikan kepadanya al-khawf wal-khasyah, orang-orang yang padanya ada taqwa. Ya'ni ala kulli hal, semoga bermanfaat bagi diri ana pribadi secara khusus dan juga kepada antum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.